إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله As-sa'adah, kebahagiaan adalah merupakan taman sebuah impian dan merupakan puncak setiap harapan seorang hamba. Setiap manusia, apapun latar belakangnya, pasti inginkan dalam hidupnya yang namanya kebahagiaan. Karena sudah menjadi tabiat manusia untuk mereka tidak suka mengalami sedikit pun dalam kehidupannya sesuatu yang tidak menyenangkannya, bahkan menjadi harapan yang besar bagi dirinya untuk seorang menjalani hidup ini dengan tanpa adanya duka dan nestapa. Hadirin rahimakumullah, mendapatkan kebahagiaan adalah merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Sehingga di sana ada sebagian manusia yang Allah beri nikmat, yang Allah beri taufik untuk bisa meraihnya. Kemudian dia menuju, menempuh, menjalani serta beramal untuk menggapainya. Dengan menjauhi segala sesuatu yang menjadi kebalikannya, yang mendatangkan kesengsaraan. Namun tidak sedikit di sana manusia yang terhalangi dari anugerah yang besar tersebut, sehingga mereka hidup dalam angan-angan belaka. Mereka terhalangi dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka lebih mementingkan kehidupan dunianya daripada kehidupan, daripada agamanya, dan lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada akhiratnya. Akibatnya dia menuai kebimbangan dalam hidupnya, kesengsaraan, dan senantiasa dia dirundung kesedihan. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kebahagiaan tidaklah bisa diraih oleh seseorang dengan mengumpulkan harta benda, juga tidak bisa didapatkan dengan pangkat dan jabatan, apalagi seorang dengan mewujudkannya dengan perkara yang haram. Tentunya jauh, lebih jauh lagi. Maka kaum muslimin, kebahagiaan yang hakiki akan bisa diraih dengan seorang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, serta menjauhi sejauh-jauhnya perkara maksiat yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sungguh dialah yang mendapatkan kemenangan yang besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, al-imanu billahi wa rasulih jima'ul sa'adati wa asluha. Bahwasanya iman kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan kumpulan kebahagiaan dan sekaligus merupakan pokok asalnya. Sebab itu, tidak ada kebaikan, kebahagiaan di dunia ini beserta seluruh perhiasannya jika tidak diiringi dengan iman dan takwa. Seorang penyair mengatakan, walastu aras sa'adata jam'amalin walakin taqi huwa sa'idu fataqwallahi khairu zadi dhukhra wa indallahi lil alqiya'i mazidu. Aku tidaklah memandang kebahagiaan yang hakiki itu terletak pada seorang mengumpulkan harta, akan tetapi orang yang bertakwa dialah orang yang berbahagia. Dan takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal simpanan, dan sisi Allah untuk orang yang bertakwa ada tambahan, yakni melihat wajah Allah. Oleh karena itu, siapa yang beriman kepada Allah, memperbanyak amal soleh dan menjauhi segala yang dilarangnya, dialah yang mendapatkan, meraih kebahagiaan yang hakiki. Allah berfirman, man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki dan wanita dalam keadaan dia beriman kepada Allah, sungguh kami akan jadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang baik, dan akan kami balas ganjarannya yang sempurna melebihi apa yang diamalkan. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan tentang kehidupan yang baik, kata beliau, al-hayatu tayyibah tashmulu wujuhar rahah min ayyi jihatin kanat. Kehidupan yang baik mencakup di dalamnya segala sisi kebahagiaan, sisi kenyamanan, ketenteraman dari sisi manapun dia berada. Maka seseorang yang senantiasa menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya, hendaklah senantiasa dia meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, dia merealisasikan tauhidnya kepada Allah, dia bergantung, hatinya bergantung kepada Allah, dia tawakal hanya kepada Allah, dia serahkan seluruh urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan tauhid, seseorang akan terbuka baginya segala pintu kebaikan. Syekhul Islam mengatakan, at-tauhid yaftahu lil 'abdi babal khairi was-sururi wal-ladzati wal-farahi wal-ibtihaj. At-tauhid akan membukakan bagi seorang hamba pintu segala kebaikan, pintu kegembiraan, pintu kebahagiaan, dan pintu kenikmatan serta kesenangan. Dan barang siapa yang mengecap hidangan keimanan, pasti dia akan merasakan kenikmatan kebahagiaan. Dia akan menjalani kehidupan ini dengan dada yang lapang, dengan hati yang tentram, kemudian dengan anggota badan yang tenang. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Inilah syurga yang dia telah memasukinya sebelum dia memasuki jannah akhirah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha yadkhuluha lam yadkhulu jannatal akhirah. Sungguhnya di dunia ini terdapat sebuah surga. Barang siapa yang belum memasukinya, dia tidak akan masuk ke jannah akhirat. Kaum muslimin rahimahullah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya bagi yang menginginkan kebahagiaan yang hakiki. Berbeda dengan orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan cara melampiaskan hawa nafsunya, dengan mewujudkan angan-angannya kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekilas mereka merasakan kebahagiaan, kesenangan, kelezatan, namun ketahuilah itu hanya kesenangan sesaat, kesenangan yang menipu, yang berujung kepada penderitaan. Dan mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Itulah orang-orang yang mereka membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak diringankan azab bagi mereka dan tidak ada penolong bagi mereka. Juga firman Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahw waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Tidaklah dunia ini kecuali hanya main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kalian tidak memahaminya? Aqulu ma tasma'un astaghfirullah lana واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ابن القيم رحمه الله pernah mengatakan, kullu syarrin fil alam muqtasun bil abdi fa sababuhu mukhalafatur rasul aw al jahlu bima jaa bih wa inna sa'adatal abdi fi ma'ashihim wa ma'adihim bittiba'ir risalah. Kata beliau, seluruh kejelekan yang terjadi di alam ini yang tertuju kepada seorang hamba, maka sebabnya adalah penyelisihan mereka kepada Rasul dan ketidaktahuan mereka terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia mereka dan di akhirat mereka, sebabnya dikarenakan mengikutnya mereka kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bergegaslah seseorang untuk segera menuju kepada kebahagiaan hakiki dengan seseorang memperbanyak ibadah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Pasti dia akan merasakan manisnya kebahagiaan, karena sembuhnya hati seseorang adalah dengan meninggalkan dosa-dosa yang menjadi racun bagi hatinya. Yang racun tersebut, meskipun tidak menjadikan mematikan dirinya, minimalnya akan menjadikan dirinya lemah. Maka barang siapa yang meninggalkan kehinaan maksiat kepada kemuliaan ketaatan kepada Allah, sungguh Allah akan menjadikan dirinya seorang yang kaya meskipun tanpa harta. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghiburnya meskipun tiada teman baginya. Hadirin rahimakumullah, ada tiga perkara yang mana jika tiga perkara tersebut ada pada diri seseorang, ini merupakan tanda bahwa dirinya akan merasakan kebahagiaan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Idza an'ama 'alaihi syakara wa idza butliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna hadhil umura tsalatsah unwanu sa'adatil 'abd wa 'alamatu falahihi fi dunya wa ukhra." Ketika seseorang mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ketika Allah uji dengan musibah, dia bersabar. Dia bersabar, tidak berkeluh kesah kepada Allah. Kemudian ketika dia terjerumus ke dalam dosa-dosa, dia segera beristighfar, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyebutkan tanda yang lain bahwa seseorang itu akan bahagia ketika seseorang mau merenung sejenak untuk mengintrospeksi seluruh amalan-amalannya. Dia mengkhawatirkan ketergelincirannya, mengkhawatirkan dosa-dosanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melupakan, berusaha melupakan amal saleh, kebaikan-kebaikan yang telah diamalkan, walau dengan tetap mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, dia adalah termasuk sedang menuju kepada kehidupan yang berbahagia. Kata beliau rahimahullah, "Alamatu sa'adah an takuna hasanatul 'abdi khalfa dhahri wa sayyi'atuhu nasba 'ainai." Tanda kebahagiaan seseorang adalah ketika seseorang meletakkan amal solehnya, kebaikan-kebaikannya, dia letakkan di belakang punggungnya, sehingga dengan itu dia tidak sombong, dia mudah menintrospeksi seluruh amalannya, dan dia letakkan kejelekan-kejelekannya di hadapan matanya, dengan itu dia mudah untuk bertaubat kepada Allah. Adapun alamat syaqawah, alamat kebinasaan, kesengsaraan, an yaj'ala hasanatihi nasba 'ainai wa hasad wa sayyi'atihi khalfa dhahri. Ketika seseorang menjadikan amal-amal solehnya di hadapan matanya, sehingga dia lalai dari introspeksi terhadap amalannya, dan malah dia meletakkan kejelekan-kejelekannya di belakang punggungnya, dengan itu dia lalai dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalani jalannya ahlus sa'adah dan menjauhi jalannya ahlus syaqawah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.